Pakpalakuanna, Suho, Hondongam, 10, Pitu. Yang patahum paklawanna polus sola silas no lako Amphipolis, lebak lako Apolonia, manelandai lako Tesalonika. Eta to'o, dempak sambajangan nato Yahudi. Susi biasa si lebak polus tamapak sambajangan. Pentalun nalo katohuan na huntu-huntu nala ang polus untula ano timban-timban ni batta kada dewata sola to Buda. Napumasya ana napumakareso si dasida si tuhu isin na suha lako to Buda nawa. Indo to puha dilanti lame pasalama tak mala talo si ding kamapik disam lambik dipatei ana tibangos sule di mayalak na tomate. Indo puang Yesus to kupakahe bayang kwa yan to'o to puha dilanti lame pasalama. Ya des sanakanaka to Yahudi to dio he eneta to'o, nakanangas sampeng pentapai Paulus sola Silas. Anna Buda pitau matappa eta to'o, susi tayanna to Yahudi to mengkahe lanyam puang Allah Ta'ala, tembai neto diangga. Sapo Buda to Yahudi kembuhu, lambi uhem puninggan na to salinawai lampasa, anna napupak mesa yung pakendek kahusasan nilang kota. Yung lebon banuan na yason umpea Paulus sola Silas, akala nabawa la kolo na to Buda. Sapo tapa na tak nalambi, yayason mi sola sanakanaka to matapa, na huit la koto pasalil la nindo kota, na pasindus si katamba na wa. Yan tunde mo itaw, sumpah kende kakadakyan la kolino. Ya temo, sule nuka inde. Aninde yason, untahi mo na to sule sampai na banuay. Hingga nagaw na, tak si hondo ipahentana kahajar Roma, akanawa. Den dia to maja senga isa nga Yesus. Tapana na hingi ta Buda na inggan na to kasalilan nindo kota sa nyi husa penawanna. Ya disuai yason sola solana umpa subundoy tanda pak dandianna ta ulang pakendek liu kahusasan. Ya puhan na baja mana dilapasan ni. Bengin na tatoo usuasihan ni Paulus sola Silas inggan na to matapak di Tesalonika nawa. Lulako kuak derea. Landak na lako, lebak tamam pak sambajangan na to Yahudi. Inggan na to Berea, to kapuha ya penawanna, sisala to Tesalonika. Akung tahima ya batta kada dewata sola unek penawanna, na pulalan na luar lumpahis saliw batta kada dewata akanawa. Batu tapak si dahin depe pak guhan na Paulus. Sampai Buda to Yahudi ungkatapa ipuang Yesus, anna tayan na to Yahudi susibay neto diangga temuane. Sapo tapana naisa sanakanaka to Yahudi di Tesalonika nawa umpak pakahiban non luka batakadan na puang ala ta'ala Paulus di Berea, lekbay lako, ano huso ito Buda, napulalang kabeway penawanna na masusah. Napasihasihan ninggan na tumatapa di Berea usua Paulus lako bihil lekbo, angka silas sola Timotius to Hopi. Inggan na tumpasolay Paulus na antak suwe lako Athena. Tapana makpasule, ya napasa mi Paulus nawaam. Wan ni Silas sola Timotius, ana balik sule na pelambi ya. Ya mahasan ni muampai Silas sola Timotius, Paulus di Athena, ya tak dem pada sahan tabuana, mui tabuda de patalino pak papia kalena hupatau, sambal aku kota. Sampiangkan ya sinatula ana nasi timba-timba ilam pak sambajangam, sola to Yahudi ana tau sengak to mahea lanyam puang ala ta'ala. Susi duka allo-allo, solenggan na to sinasilambisan di pasa. Anna na sitimba-timbay duka sanakanaka tuang guhilan nindo kakalibuan ni sanga Epikuros anna sitoa. Dem muuay? Akah yang natula inde to si budak kadababa? Dem piha muuay? Boy tumpuk pisangan pepak guhan dewatan na to tadi tahan bo pinna. Aka Paulus umpak pisangan kahebak katilalasan dia na puang Yesus. Solak katibangungan na sule di mayalak na tomate. Nasuhun numpasola Paulus lako onyan nama hempun tomah koto, isanga Areopagus, ananawan ni. Melok kalong pengisan ni, indo pepak guhan bakahu siumpak pakahebaan. Aka indo pepak guhan numbawa, sengak-sengak kihingi. Dadi melok kalaki isan naka kalembasan na. Inggan na to dio Athena, susi na to dio tento sule, sinapedotaan nun tibe watunna, lompehinyian na lomtulak dio nakahakaha bakahu. Ya ke deum Paulus ilan nalala na to mahempun dio Areopagus anna makkadai nawa. O inggam mak to Athena. Kuita inggan na pak palakuam mak tak dem pada samyada kuak laku inggan na dewatamu. akata panama laloa ilang kota mua, ya kuitan ninggan nong nyampe humalasam mua. Anak kulambi toiduka mesong nyampe humalasan dituli dionawa, pehumalasan langan dewata to tadi isam. Indo dewata tom penombaya sapok tak muisam, yang toin dekupak pesangan nak matim. Puang ala ta'ala to puham padadi lino anna sinna, yang to dewatan nalangi anna lino. Tak toh hilamban opak papialiman na hupatau, anna tak toi pahalu na pamoloi hupatau, mato-mato sideng kakuhanganna. Akaya hi iya, umbeeng katuan na nenggan nenggan nasia laku hupatau. Akamesa hi atau na ngime suun nenggan na hupatau, anna titawai laumpang ngisiung yan nilani nelino. Ya toi puha mato lopo watun nenggan na hupatau, anna ungkatonan ni inggan nong yanna. Napateem puang ala ta'ala anna malah, tungga lau hupataun pea puang ala ta'ala umba-umba aka malana lambi. Aka setonganna tak siang kia sikambela puang ala ta'ala. Aka ilangka kuasa anna malah kia tuwo anna malah kia sikakaha. Tak dakato sinatulasa siang kuat tomanahamu nawa, kita nak toduka pesuunna. Dadi maka pesuunna kia puang ala ta'ala, tak tomala lata angga lasipadaan dewa talino indobulawan di papia, peha batu haka batu. Akaya to'o, sangin digahagai situ kamanahangan na hupatau. Akayolona, puang ala ta'ala ta'um patumai gauk na hupatau akabalan tanah sanna, sapok tentomai, napas sanning kiak polek nawa, inggan na hupatau ilanin delino, pahallu unti hokongan inggan na dosana. Makada susi, akapuhan napak tantu loppo, allo lanongi uhotto gauk na tolino, sola unduk lola. Pengkahangan nian to'o, lana palaku indo to puha na pilei. Anna napak paitaas sola tanda makale sonai tahu patau, napak tibangon dio mea lak na tomate. Tapano hinyi tulak dio na katuan na sule tomate, ya dem piha tau muele ele, sapo dem piha muai. Batu piha naupa ki pehingi oi tulakmu. Ya lek bom polos umpele indo pak hempungan. Sapo deset duka sanaka-naka muanya mentuhuk lako polos, anong katapak ipuang Yesus, susin na Dionysius, mesa duka tomah hoto dio Areopagus. Anna dempi duka mesa boy na isang adamaris, anna sanakanakapi tausenga.